بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, Wanzur idha sami'ta ar-rajula yadhkuru ibna abi du'adin wa bisranil marisiyya wa thumamata au abal hudhaili أو هشام الفوطية أو أحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذروه فإنه صاحب بدعة فإن هؤلاء كانوا على الردة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم في منزلتهم. Dan perhatikanlah apabila engkau mendengar seseorang menyebut Ibnu Abi Du'ad dan Bishr al-Marisi dan Thumamah atau Abul Hudhail atau Hisham al-Futi atau salah seorang di antara para pengikut mereka, maka jauhilah ia, karena sesungguhnya ia adalah Ahlul Bid'ah, karena sesungguhnya mereka ini berada di atas kemurtadan. Dan tinggalkanlah orang ini yang menyebut mereka dengan kebaikan dan yang menyebut sebagian mereka dengan kedudukan mereka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, qawluhu wanzur idza sami'ta ar-rajula يَذْكُرُ بْنَ أَبِي دُعَادٍ وَبِشْرَنِ الْمَرِيسِيَّةِ. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan perhatikanlah apabila engkau mendengar seseorang menyebut Ibnu Abi Du'ad dan Bishr al-Marisi. Yamdahu haulai, yaitu orang yang memuji mereka ini. Ma yakunu haluhu, bagaimana keadaannya? Yamdahu ru'usad dalali, ia memuji tokoh-tokoh kesesatan. Bishrunil marisiyu kana da'iyan yaqulu bi khalqil qur'ani wa ila ghairihi minad dalali wa huwa jahmiyun dallun. Bishr al-Marisi dahulu ia adalah seorang da'i yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. dan kesesatan yang lainnya. Dan ia, yaitu Bishr al-Marisi, adalah orang yang berpemahaman Jahmiyah yang sesat. Wa ana qultu li ba'din nasi bimadha ta'rifu Bishronil Marisiya wa limadha asqatahun nasu. Dan aku, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, aku berkata kepada sebagian orang, dengan apa engkau mengenal Bishr al-Marisi dan kenapa manusia menjatuhkannya? Qala, li'annahu yaqulu bi khalqil Qur'ani. Orang tersebut mengatakan, karena ia, yaitu Bishr al-Marisi, mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Qultu lahu, syai'un akharu ma ta'rifuhu. Maka aku berkata kepadanya, ada perkara yang lain yang tidak engkau ketahui. Qala madza? Orang tersebut berkata, apa itu? Qultu lahu, kana yaruddu 'alal mubtadi'ati. Yaruddu 'alal rawafidhi. Wa yaruddu 'alal khawariji. Wa ma'a dhalika saqata liqawlihi bi khalqil qur'ani aw da'watihi ila khalqil qur'ani. Aku berkata kepada orang tersebut, dahulu Bishr al-Marisi membantah para ahli bid'ah. Ia membantah orang-orang Syiah Rafidah. Ia membantah orang-orang Khawarij. Namun, bersamaan dengan itu ia jatuh. Karena ia mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Atau karena ia menyerukan bahwa Al-Quran makhluk. Sayyid Kutub indakum yaqulu bi khalqil Qur'ani wa yaqulu bil hululi wa wihdatil wujudi wa syaraka ar-rawafidha fi sabbi as-sahabati وشارك الخوارج في تكفير الأمة وفي الدعوة إلى الخروج وشارك أهل البدع جميعا وما يضره كل هذا ما يضره عندكم. سيد كتب, di sisi kalian, ia mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Ia mengatakan bahwa Allah Ta'ala berada di dalam para makhluknya. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu ini adalah Allah. Ia bergabung dengan orang-orang Syiah Rafidah dalam mencela para sahabat, dan ia bergabung dengan orang-orang Khawarij dalam mengkafirkan umat ini, dan ia bergabung dengan orang-orang Khawarij dalam menyerukan pemberontakan kepada pemerintah. Ia bergabung dengan seluruh ahlul bid'ah. Namun semua itu tidak memadaratkannya. Semua itu tidak memadaratkannya di sisi kalian. Hadza yadullu 'ala ad-daya'i ya ikhwatu wa 'ala taqdisil ashkhasi ma'a 'adami ihtiramil haqqi wa ahlihi. Ini menunjukkan kebinasaan, wahai saudara-saudara, dan menunjukkan penyucian terhadap individu-individu bersamaan dengan tidak adanya pemuliaan terhadap kebenaran dan para penganutnya. Bisrunil marisi yusaqata inda ahlil bid'i wa inda ahlis sunnati li'annahu kana yad'u ilal qawli bi khalqil qur'ani aw yaqulu bi khalqil qur'ani. Bishr al marisi jatuh di sisi para ahlul bid'ah dan di sisi ahlus sunnah, karena ia mengajak kepada ucapan bahwa Al-Quran makhluk, atau ia sendiri mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Wasayyid kutub yakulu bi khalqil qur'ani wa yushariku ahlal bid'i fi dalalatihim jami'an. Sementara Sayyid Kutub, ia mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, dan ia bergabung dengan seluruh ahlul bid'ah dalam kesesatan-kesesatan mereka. Wabisrunil marisiyu yakulu bi khalqil qur'ani wa yaruddu ala rawafidhi wal khawariji wa huwa faqihun minal fuqaha'i. Sementara Bisal al-Marisi, ia mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, namun ia membantah orang-orang Syiah Rafidah, ia membantah orang-orang Khawarij, dan ia adalah seorang faqih dari kalangan para fuqaha. Namun bersamaan dengan itu ia jatuh di kalangan ahlus sunnah, bahkan di kalangan para ahlul bid'ah. Unzuru ya ikhwatu ila al-farq al-ha'ili baina as-salafi wa tatbiqihim lil-islami wa ihtiramihim lahu wa anzuru ila ahli al-ahwa'i wal-bid'i kayfa mawazinuhum wa maqayisuhum. Perhatikanlah wahai saudara-saudara, perbedaan yang besar antara salaf dan penerapan mereka terhadap Islam dan pemuliaan mereka terhadap Islam. Dan lihatlah para pengikut hawa nafsu dan para ahlul bid'ah, bagaimana timbangan-timbangan mereka dan parameter-parameter mereka. Sayyid Qutb jama'a dalalatin kathiratan jiddan wa kabiratan wa ma'a dhalika huwa 'inda unasin imamun muqaddasun 'indahum wa imamu hudan. Sayyid Qutb, ia mengumpulkan kesesatan-kesesatan yang sangat banyak dan besar. Namun bersamaan dengan itu, ia di sisi manusia adalah seorang imam yang disucikan di sisi mereka, dan imam petunjuk. Mal huda indahum wa mal batilu indahum. Na'udzu billahi minal fitani. Apa itu petunjuk di sisi mereka? Apa itu kebatilan di sisi mereka? Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari fitnah-fitnah. Falihadha nukibas syababu fi hadhal asri bihaulai du'ati ala abwabi jahannama. Karena inilah para pemuda di zaman ini ditimpa musibah dengan sebab orang-orang yang menyeru di pintu-pintu neraka jahannam ini. Laisa indahum nasihatun lil muslimina. Tidak ada pada para da'i tersebut nasihat bagi kaum muslimin. Ya'ni balagu darajatan minal ghishi la yatasawwaruhal insanu. Yaitu mereka para da'i tersebut mencapai derajat penipuan yang tidak terbayangkan oleh seseorang. Ghashu shababal ummati ghishan la nadhira lahu wa warratuhum fi mashakila la tantahi wal 'iyadu billahi. Mereka para dai tersebut menipu para pemuda umat ini dengan penipuan yang tidak ada bandingannya, dan mereka menjatuhkan para pemuda ke dalam berbagai permasalahan, problem yang tidak ada akhirnya. Wal'iyadu billah. Fawarratuhum fi adawati ahli sunnati wa harbihim wa muwalati ahli bid'ah wattahawuni fil bid'i walistihanati bihim. Maka mereka para da'i tersebut menjatuhkan para pemuda ke dalam permusuhan terhadap ahlus sunnah, peperangan terhadap ahlus sunnah, loyalitas kepada ahlul bid'ah, bermudah-mudahan dalam berbagai kebid'ahan dan meremehkan kebid'ahan-kebid'ahan. Fa ayyu khairin fi hadha ash-shabab alladhi hadha haluhu wa madha yurja minhu. Maka kebaikan apa yang ada pada pemuda ini yang demikian keadaannya? Apa yang bisa diharapkan darinya? Al-matlubu minal muslimi taqdimul islamis sahihi, yang dituntut dari seorang muslim adalah mendahulukan Islam yang benar. Wal matlubu minhul wala'u lillahi azza wa jalla wal hubbu fillahi wal bughdu fihi, dan yang dituntut dari seorang muslim adalah berloyalitas kepada Allah azza wa jalla, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Amma hadhil ma'ani faqad dammaruha, adapun makna-makna ini, loyalitas kepada Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, mereka para da'i yang buruk tersebut telah menghancurkannya. Harbuhum siyasiyatun faqat, da'watuhum siyasiyatun, harbuhum siyasiyatun, sira'un 'alal karasi wa 'alal hakimiyyati, peperangan mereka hanyalah untuk kepentingan politik, dakwah mereka hanyalah untuk tujuan politis, peperangan mereka hanyalah untuk tujuan politik. Pertarungan untuk merebut kursi-kursi jabatan dan untuk merebutkan tampuk kekuasaan. Falihada yuharibuna al-almaniyina wa yuharibuna Amerika kama yaz'umuna wa yuharibuna ad-duwala kullu hadha min ajli siyasati. Mereka, karena inilah mereka memerangi orang-orang sekuler. Mereka memerangi Amerika menurut sangkaan mereka. Mereka memerangi berbagai negara. Semua ini karena faktor politik. Wa in qalu nahnu nuharibu salibiyyati as-salibiyyata wallahi kadzabuna. Apabila mereka mengatakan kami memerangi agama penyembah salib, demi Allah mereka berdusta. Harbun siyasiyatun fi'lan, li'annahum siyasiyuna makaratun, wa awqa'u syababa fi abatila, wa dalalatin, wa turrahatin. Peperangan dengan tujuan politik, karena mereka adalah para politikus yang berbuat makar, dan mereka menjatuhkan para pemuda ke dalam kebatilan-kebatilan, kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Lihada tara masya Allahu ma tara bainahum wa baina Irana illa salamu wal wuddu, laisa hunaka tafjiratun wala kalamun wala syai'un, al kalamu ala ulama'i sunnati wa ala biladit tawhidi. karena inilah engkau melihat apa yang Allah kehendaki. Engkau melihat antara mereka para da'i yang buruk tersebut dengan Iran. Tidaklah engkau melihat antara mereka para da'i yang buruk tersebut dengan Iran, melainkan salam dan kecintaan. Tidak ada di sana peledakan, celaan maupun apapun. Celaan ditujukan kepada para ulama sunnah dan ditujukan kepada negeri-negeri tauhid. Wal harbu wa tafjiratu fi biladil islami wa tauhid. Peperangan dan peledakan justru mereka lakukan di negeri-negeri Islam dan tauhid. Hatta al-Iraq ma massuhu bisu'in fi ayyami Saddamin bal kaffaru hadhihi al-bilada li ajli annahum la yuharibuna ma'a Saddamin wal 'iyadu billahi. Bahkan Irak tidak mereka sentuh dengan satu keburukan pun di masa kepemimpinan Saddam Hussein. Bahkan mereka mengkafirkan negeri-negeri Islam ini karena mereka tidak mau berperang bersama Saddam Hussein. Wal'iyadu billah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.